sepenuh hati. Kau pergi meninggalkanku tanpa pesan, aku tak tahu kemana arah tujumu. Seperti kau tak inginkanku, kau hilang di telan bumi tanpa jejak, aku tak tahu. Dapatkah kau merasakan sakitnya bila